Apabila imam telah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Fa innahu man wafaqa qawluhu, siapa yang ucapan rabbana walakal hamdu bertepatan dengan ucapan malaikat rabbana walakal hamdu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Sehingga di sini disebutkan keutamaan ucapan apa? Rabbana walakal hamdu. Sebatas mengucapkan kalimat ini jika bertepatan dengan kalimatnya malaikat, maka dosanya akan diampuni. Kita belum membahas tentang apa yang dimaksud bertepatan dengan ucapannya malaikat. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama'i amin, fawafaqat ihdahuma al-ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, salah seorang di antara kalian ketika jamaah mengucapkan amin, berarti siapa dia? Imam. Sehingga jika ada orang yang mengucapkan amin, maksudnya di sini adalah imam. Wa qalat malaikatu fis sama'i amin. Kemudian para malaikat di langit juga mengucapkan amin. Fa wafaqat ihdahumal ukhra. Kemudian ucapan amin kalian sama sebagaimana atau bertepatan dengan ucapan aminnya malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosanya akan diampuni. Dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni. Kemudian hadis yang ketiga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Tiga hadis yang dibawakan oleh penulis tentang keutamaan membaca tahmid dan ta'min ketika salat. Yang ini menunjukkan bahwa ada banyak titik yang bisa menjadikan orang yang salat itu dosanya diampuni oleh Allah. Mulai dari ta'minnya, mulai dari tahmidnya, kemudian juga di posisi-posisi yang lain. Sehingga kalau kita mendapatkan salah satu saja, itu sudah anugerah yang luar biasa bagi orang yang melaksanakan salat. Dan yang kedua, keutamaan ini hanya berlaku bagi mereka yang salat jamaah. Karena di situ ada interaksi antara imam dengan makmum. Tayyib. Sekarang kita bahas hadis yang pertama. Hadis tentang masalah tasmi'. Tasmi' tadi ucapan apa? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapapun yang memujinya. Maknanya bukan sebagaimana teksnya. Karena Allah mendengar semua suara, baik suara yang isinya kebaikan maupun suara yang isinya keburukan, baik suara yang isinya pujian untuk Allah maupun suara yang sama sekali tidak mengandung pujian untuk Allah. Lalu kenapa di sini ada pernyataan sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar orang yang memujinya. Pernyataan ini bukan sebatas maknanya sebatas mendengar, namun maknanya adalah Allah mengijabai orang yang memujinya. Sehingga sami'a di sini maknanya adalah ajaba atau istajaba. Sami'a dalam kalimat sami Allahu liman hamida maknanya ajaba atau istajaba. Maknanya adalah merespon. Merespon orang yang memujinya. Karena Allah mendengar semua suara, baik yang isinya pujian maupun yang isinya bukan pujian. Lalu apa istimewanya disebutkan di sini? Istimewanya adalah di sini Allah akan merespon suara makhluk yang memujinya. Baik, sama seperti begini ya. Ada orang misalnya memberikan ancaman kepada kawannya yang berbuat dolim. Wes ditanono, Allah buatan sari. Ya kan biyen mas, Allah buatan sari. Ya. Bukan gitu maksud saya. Ya. Maksud saya kamu perhatikan bahwasanya perbuatan kamu ini disaksikan oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah karena Allah tidak tidur. Sehingga kalimat yang dia sampaikan kepada kawannya, Allah buatan sari, Allah tidak tidur. Maksudnya adalah mengajak kepada yang bersangkutan untuk merespon. Kalau begitu waspadai, jangan sampai kamu melakukan perbuatan kezaliman dan kesalahan karena Allah tidak tidur. Sama seperti ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamida, Allah mendengar semua orang yang memujinya. Bukan maksudnya sebatas mendengar, tapi Allah memberikan respon kepada mereka yang memujinya, sehingga akan membuat hamba ini lebih serius ketika memberikan pujian untuk Allah. Lalu kita respon dengan mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Tentang kalimat Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada empat riwayat. Ada empat riwayat yang berbeda-beda, hanya selisih kata Allahumma dan kata wa. Riwayat yang pertama, Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada Allahumma dan ada wa. Riwayat yang kedua, Allahumma Rabbana lakal hamdu, tidak ada wa-nya, lakal hamdu. Riwayat yang ketiga, Rabbana walakal hamdu, tidak ada Allahumma-nya, tapi ada wa-nya. Riwayat yang keempat, Rabbana lakal hamdu, yang paling pendek, tanpa Allahumma dan tanpa wa. Kalau kita baca secara bergantian, berarti telah melestarikan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan untuk membacanya secara bergantian agar kita melestarikan semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama berbeda pendapat, apakah makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ataukah cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu? Apakah makmum harus mengucapkan sami Allahu liman hamidah baru Rabbana walakal hamdu sebagaimana imam, atau cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu saja setelah mendengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Pendapat yang masyhur dalam madzhab Hambali, dan ini yang diterapkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bahwa makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu. Sehingga imam selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum cukup membaca Rabbana. Ketika bangkit dia membaca Rabbana walakal hamdu. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa makmum juga dianjurkan dan disyariatkan untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Makmum disyariatkan membaca sami Allahu liman hamidah sama sebagaimana imam. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dan beliau berdalil dengan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Sehingga karena hadis ini umum, maka apa yang dilakukan oleh makmum sama sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamida. Dan wallahu alam, dua-duanya merupakan pendapat yang cukup kuat dari sisi istidlal. Namun kalau secara pribadi, saya lebih cenderung mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah sebagaimana imam. Faman wafaqa qawluhu qawlal malaikat, siapa yang ucapannya Rabbana walakal hamdu bersamaan dengan malaikat, maka dosanya diampuni. Apa yang dimaksud ucapan malaikat Rabbana walakal hamdu? Malaikat mengucapkan Rabbana walakal hamdu seperti yang disebutkan dalam hadis bawahnya, bahwa ternyata malaikat melaksanakan sholat bersamaan dengan manusia yang sedang sholat. Mereka melaksanakan sholat bersamaan dengan manusia yang ada di bumi yang sedang sholat. Sehingga ketika ada manusia yang sedang sholat berjamaah, di saat yang sama malaikat juga sedang sholat berjamaah. Seperti apa pak dan bagaimana tata caranya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu dia sholatnya di mana, di langit nomor berapa, kemudian di berapa jumlah makmumnya, siapa imamnya? Wallahu a'lam. Yang jelas hadis ini hanya menginformasikan malaikat yang ada di langit, mereka sholat membersamai para manusia yang sedang sholat jamaah di masjid. Sehingga ketika ucapannya itu bersamaan, maka dosanya akan diampuni. Dan peluang itu sangat besar, karena malaikat mereka diutus oleh Allah untuk membersamai kegiatan manusia yang sedang sholat ketika di bumi, sebagaimana diisyaratkan oleh hadis di nomor 230, di mana malaikat yang ada di langit mengucapkan amin sebagaimana amin yang diucapkan oleh orang yang sholat di bumi. Karena itu kita sudah selayaknya untuk serius ketika mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Allah merespon ucapan hambanya yang memujinya. Kemudian kita mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, Rabb kami, hanya milikmu segala puji. Kemudian di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang masalah bacaan amin. Apabila kalian mengucapkan amin dan malaikat yang ada di langit juga mengucapkan amin, lalu aminnya bersamaan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Mengenai bacaan amin, amin itu dalam bahasa Arab disebut dengan ismu fi'lil amri. Ismu fi'lil amri, isim fi'il amar. Isim fi'il amar itu bentuknya kata kerja, namun statusnya isim. Bentuknya kata kerja tapi statusnya isim. Amin ismu fi'lil amri, isim fi'il perintah. Maknanya, maknanya adalah istajib, kabulkanlah. Maknanya istajib, kabulkanlah. Kemudian tentang cara baca amin, ada dua versi bahasa. Menurut ahli bahasa ada dua versi. Yang pertama, A dibaca panjang, mat arid atau mat iwat, dua harokat. A dibaca panjang seperti mat iwat, dua harokat. Kemudian min mengikuti mat arid lis sukun, sehingga dibaca A-nya panjang, amin. Ya. Minnya mat arid lis sukun. A-nya dua harokat, amin. A-nya panjang, minnya lebih panjang. Yang kedua, A-nya pendek, minnya yang panjang, amin. Jadi A-nya tidak dibaca kan panjang, tapi pendek, satu harokat, amin. Dan dua-duanya benar. Dan itulah bacaan amin yang benar. Ada dua tadi. Bisa amin, bisa amin. Selanjutnya ulama berbeda pendapat tentang bacaan amin yang keliru. Nah, mereka mengatakan bacaan amin yang keliru itu ada yang masih ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi. Salah satu di antara yang ditoleransi adalah ketika mimnya ditasydid. Amin. Dan masih banyak yang kaum muslimin kayak gitu. Ada sebagian yang mengatakan sholatnya batal. Ada yang mengatakan sholatnya sah. Ada khilaf di antara ini. Jadi masih diperselisihkan. Nah, kita kalau menemukan orang seperti itu, tunjukkan pendapat yang mengatakan sholatnya batal dan rahasiakan yang tidak batal ya. Biar apa? Biar dia hindari. Karena ini kesalahan. Ini kesalahan ketika membaca amin. Mim tidak boleh ditasydid. Kenapa kalau mim ditasydid menjadi batal? Karena ketika mim ditasydid sehingga huruf A panjang dua harokat ketemu mim tasydid, berarti mat apa itu? Mat lazim mutsaqqal kilmi. Itu panjang seperti dhallin. Maka dia dibaca naik panjang. Terus berdengung dulu. Baru dilepas min. Nah, kalau seperti itu maknanya adalah al-qasidin, orang yang bermaksud. Sehingga ketika imam membaca waladdallin, dia membaca amin, ana wong sing duwe karep. Nah, gitu ya. Itu kalau diartikan ya. Amin itu artinya wong sing duwe karep, orang yang punya maksud. Dan itu berarti berbicara dalam sholat. Maka ada yang penilai ini batal sholatnya karena dia berbicara dalam sholat. Namun ada juga yang mengatakan bisa diterjemahkan dengan yang lebih bagus. Maksudnya adalah dia punya tujuan untuk menghadap Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kau tunjukkan aku ke jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Amin. Dengan tujuan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kan takwil terlalu jauh. Meskipun karena takwil ini dia menganggap sholatnya belum dinilai batal. Ala khilafin bainahum, dan ada khilaf di antara para ulama apakah sholatnya batal atau tidak. Meskipun mereka sepakat bacaan amin ini salah, cuman mereka khilaf apakah sampai pada derajat batal atau tidak. Tayyib. Karena itu kita hindari, jangan sampai membaca amin dengan kalimat yang tadi kita sebutkan. Kemudian selanjutnya ulama berbeda pendapat apakah makmum membaca amin setelah aminnya imam ataukah setelah mendengar kalimat waladdallin. Pendapat pertama mengatakan makmum membaca amin setelah imam selesai membaca amin. Maka imam ketika sholat mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu imam mengucapkan amin, baru makmum mengucapkan amin. Kemudian pendapat kedua mengatakan makmum membaca amin setelah selesai imam membaca waladdallin. Dan dua-duanya berdasarkan riwayat yang sahih. Karena itu wallahu alam, yang zahir mungkin yang lebih mendekati adalah fihi takhir. Dalam masalah ini ada pilihan. Bisa bagi makmum membaca amin setelah imam selesai mengucapkan amin, atau selesai imam mengucapkan waladdallin. Dalam hal ini ada pilihan. fi sa'ah, ada kelonggaran mau cara yang pertama maupun cara yang kedua. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membahas babul i'timamil ma'mum bil imam. Bab tentang wajibnya makmum mengikuti imam. Nanti di belakang tadi ada yang mau disampaikan apa, Pak? Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Tidak ada? Tentang amin, ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah, tidak ada. Silakan. Amin, minnya pendek. Amin. A-nya panjang, minnya pendek. Wallah alam, ini kekeliruan karena mim di sini harus ada ya. Harus ada ya. Dan ada beberapa amin yang tidak bisa ditoleransi, membaca itu langsung batal sholatnya. Cuman saya agak lupa seperti apa bentuknya. Ada tulisannya di konsultasi syariah, mungkin nanti bisa merujuk kembali ke sana karena maknanya terlalu jauh. Tayyib, kita lanjutkan. Bab itimamul makmumi bil imam. Bab makmum mengikuti imam. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita. Saqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha shikuhul aiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjatuh dari kuda hingga bagian kanan dari tubuh beliau terluka. Rusuk kanan beliau terluka. Dan beliau terjatuh bersama istri beliau Sofiyah bintu Huyai. Yang ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa seperti yang lain. Loh, Nabi kok jatuh, Pak? Gimana itu? Memang kenapa kalau kecelakaan? Karena manusia memungkinkan untuk mengalami kecelakaan. Sampai pun dia seorang nabi, beliau terjatuh sampai rusuk bagian kanan ini terluka. Fadakhalna alaihi na'uduhu. Kemudian kami menjenguk beliau. Fakhadaratis salah, hingga masuk waktu salat. Fasalla bina qa'idan, kemudian beliau ngimami kami sambil duduk. Faqa'adna, dan kami pun duduk sebagaimana beliau duduk. Falamma qada sholata, ketika salat sudah selesai, qala, beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamdu, wa idza sajada fasjudu. Selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Dan beliau sampaikan seperti ini persis selesai salat. Karena lafadznya falamma qada sholata qala. Selesai salat, beliau langsung bersabda. Artinya memberikan ceramah atau tausiah atau pengarahan tentang masalah ilmu. Selesai sholat bukan termasuk pelanggaran, ganggu zikir, bukan ya. Dan Nabi SAW tidak izin, mohon maaf, mengganggu doa dan zikir para jamaah. Tapi beliau langsung sampaikan. Karena zikir bisa ditunda sesaat, seusai beliau menyampaikan sedikit penjelasan terkait masalah fikih sholat. Imam ditunjuk untuk diikuti. Karena itu ketika imam takbir, takbirlah kalian. Wa idza rafa'a wa idza raka'a farka'u, ketika imam rukuk, rukuklah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, ketika imam bangkit, maksudnya i'tidal, maka bangkitlah kalian untuk i'tidal. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, Dan ketika imam sudah selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu tanpa Allahumma. Dan ini ada di riwayat Bukhari Muslim sama seperti sebelumnya. Wa idza sajada fasjudu, dan ketika imam sujud maka sujudlah kalian. Tayyib. Dan dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa idza shalla qu'udan wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Dan apabila imam salat sambil duduk, maka duduklah kalian semuanya. Dalam hadis yang kita baca ada satu kaidah baku dalam masalah imamah, yaitu innamal ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Dan ini jadi dalil umum dalam masalah imamah. Imam ditunjuk untuk diikuti. Selanjutnya yang jadi pertanyaan, bagian dari imam yang wajib diikuti itu bagian apa? Apakah semuanya ataukah bagian tertentu saja? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan semuanya lahir batin, semuanya harus diikuti. Jadi tidak hanya mengikuti lahirnya saja, sampai batinnya juga kudu podo. Mengikuti batin itu apa, Pak? Niatnya sama. Jadi enggak boleh misalnya imam sholat duhur, makmum sholat, enggak mungkin itu ya. Enggak mungkin. Imamnya sholat asar, makmum sholat duhur. Nah, karena ada orang yang telat, dia belum sholat asar, terus ya sama. Atau imamnya sholat sunnah, makmum sholat wajib. Ketika ada imam yang, atau ada orang yang sholat ba'diyah, lalu ada orang nyusul, neplek, ikut jamaah. Berarti dia nyusul ini sholat apa? Tahiyatul masjid atau sholat maghrib? Sholat wajib. Gak mungkin tahiyatul masjid cari imam. Sehingga orang ini niatnya beda dengan imam. Maka sebagian ulama mengatakan gak sah jamaahnya, karena tidak seragam batinnya. Kemudian ada yang mengatakan yang dimaksud mengikuti di sini adalah mengikuti lahir. Sedangkan batin boleh beda. Yang penting lahirnya sama. Karena batin boleh beda, maka niat boleh beda. Yang satu niat sholat wajib, yang satu sholat sunnah, atau sebaliknya silahkan. Dan wallahu a'lam, yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud mengikuti di sini adalah mengikuti zahir dan bukan mengikuti batin. Karena ada banyak dalil di mana Nabi SAW dan para sahabat ketika sholat jamaah terkadang beda lahir, terkadang beda batin, tapi seragam dalam lahir. Misalnya apa, Pak? Rasulullah SAW melaksanakan sholat wajib, sahabat melaksanakan sholat sunnah, atau sebaliknya. Atau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu selesai sholat isya di Masjid Nabawi, beliau pulang ke kampungnya, terus ngapain? Jadi imam, ngulangi sholat isya lagi. Statusnya apa? Sunnah. Makmumnya sholat isya pertama, wajib. Dan seterusnya. Yang ini menunjukkan boleh ada beda niat antara imam dan makmum, tapi zahir wajib sama. Sehingga kalau imamnya mengerjakan A, maka makmumnya juga mengerjakan A. Kemudian hadis ini dalil bahwa Islam mengajarkan keseragaman gerakan antara imam dan makmum ketika sholat. Karena itu termasuk di antara kesalahan adalah terlalu telat dari gerakan imam. Imamnya sudah tasyahud, masih ada makmum yang sujud lama sekali gak tangi-tangi. Itu memicu suudzon, Pak, nanti. Kenapa kok seperti itu? Wah, ini mesti ono masalah ning keluarga nih. Nah. Atau utangnya oke. Okay. Nah, misalnya kayak gitu. Makanya dungane to dawa. Jadi dia sujud enggak bangun-bangun. Itu kalau satu dua orang, satu masjid mungkin enggak kelihatan. Coba kalau semua makmum nasibnya kayak gitu, Pak. Imamnya tasyahud, lama sekali enggak ada yang mengikuti sujud semuanya. Yang kalian jadikan imam yang mana? Coba kalau itu satu Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nanti jadinya enggak karuan. Makanya ini kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian makmum, tapi mereka tidak merasa salah. Mereka tidak merasa salah dan menganggap ya sah-sah saja, saya kan punya banyak hajat, maka doa saya tak taruh di sujud terakhir panjang sekali. Imam sudah tasyahud lama, sudah sampai kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia belum bangun. Begitu imam sudah hampir selesai, dia baru bangun. Ini pelanggaran. Ini pelanggaran. Karena dia tidak mengikuti imam, terlalu telat dari gerakan imam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Annaha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Fasalla jalisan wa salla wara'ahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim an ijlisu falamma sarafa qala innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza salla jalisan fasallu julusa. Aisyah bercerita radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di rumahnya dalam kondisi ketika beliau sakit. Fa shalla jalisan, lalu beliau salat sambil duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyama, sementara masyarakat yaitu para jamaah salatnya sambil berdiri. Dan itu kelihatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, karena beliau bisa apa? Bisa melihat makmum yang di belakang. Loh, makmum di belakang jumlahnya berapa, Pak? Ya banyak. Terus rumah beliau apa cukup? Tayyib. Rumah di masa silam, barangkali Bapak Ibu sudah pernah lihat videonya ya, baitun, satu rumah. Itu ada bait, ada hijr. Ada bait, ada hijr. Baitun, satu rumah, ada bait, ada hijr, itu dibagi menjadi dua ya. Yang satu ada atap atasnya sebelah belakang, yang satu tidak ada atap ya. Kalau kita seperti teras tapi tanpa atap, jadi ada tembok yang mengelilingi tapi tanpa atap, seperti teras. Yang bagian depan tanpa atap ada tembok, temboknya kurang lebih setinggi pundak. Jadi kepala kelihatan. Ini disebut dengan hijr. Bagian dalam tempat keluarga, di situ wanita membuka jilbab, ada atapnya. Ini disebut dengan bait. Satu kesatuan ini semuanya rumah di masa silam. Dan rata-rata rumah di masa sahabat seperti itu. Jadi satu kotak memanjang, belakang ada atapnya, yang depan tidak ada atapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di hijr beliau. Lalu para makmum berada di Masjid Nabawi. Kelihatan. Kelihatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sambil duduk, ada yang ikut masuk di dalam, ada yang di luar. Sebagaimana yang ini pernah beliau kerjakan ketika sholat lail ketika Ramadan ya. Sehingga terkadang imamnya di luar masjid tapi makmumnya di dalam masjid, dan mereka sholat berjamaah. Ini yang dijadikan dalil bahwa imam dan makmum selama masih nyambung, meskipun tidak berada di satu tempat yang statusnya sama, jamaah bisa sah. Imamnya di dalam masjid, makmumnya sampai meluber ke jalan. Di jalan itu masjid enggak? Bukan, meskipun di situ ada yang jualan gado-gado, lotek, cilok, gabung-gabung. Tapi dia tempat sholat, enggak masalah. Karena ini bukan masjid. Sah enggak mereka bermakmum dengan yang ada di dalam masjid? Sah. Selama dua unsur. Pertama, melihat makmum yang paling ujung belakang, yang nyambung imam. Yang kedua, mendengar. Jika dua ini terpenuhi, sah. Karena itu di beberapa hotel di belakang Masjidil Haram ada musola yang dia nyambung dengan Masjid Nabawi. Jadi tidak ada imamnya di situ. Imamnya nyambung dengan Masjidil Haram. Imamnya mengikuti imam Masjidil Haram. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita baca. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.